Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, setiap harinya ini kita mendengar berita kematian. Fulan mati, kata Umar. Fulan mati. Dan kelak pada suatu hari akan ada yang mengatakan Umar mati. Itu nasihat buat kita semua. Bahwa pada suatu hari akan ada yang menyebutkan nama kita. Nama ana nih. Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Salama mati. Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati. Andai kata ketika kita mati semuanya selesai, maka kematian buat kita adalah tempat istirahat. Tapi tatkala kita mati, pada hakikatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita amalkan. Maka sebelum kontrak kematian kita selesai atau kontrak kehidupan kita udah usai, maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa?